Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bisan ila yaumiddin. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pada kesempatan kali ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita adalah majelis yang penuh berkah dan juga dapat membuahkan ilmu yang bermanfaat, dan ilmu tersebut dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, "Nikmatani makbunun fiha katsirun minan nas, as-siha wal faraq." Yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat yang itu banyak dilupakan oleh manusia. Yaitu yang pertama adalah nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat waktu senggang atau waktu luang. Dan kita ketahui bahwasanya dua nikmat ini jika berkumpul dalam satu waktu, yaitu ketika seorang itu sehat dan ketika seorang itu mendapatkan waktu luang, maka dia akan banyak menyiakan kedua nikmat tersebut. Artinya banyak yang memanfaatkannya untuk hal-hal yang sia-sia. Kemudian kalau seseorang cuma terkumpul padanya satu nikmat saja, ya dia itu tidak bisa beramal. Ya, kalau dia dalam keadaan sehat tapi tidak memiliki waktu luang, maka dia tidak bisa beramal. Kemudian kalau dia terkumpul padanya itu waktu luang tetapi dia dalam keadaan sakit, ya, maka dia juga tidak bisa beramal. Maka kalau kita mendapatkan dua nikmat ini, ya, di saat libur seperti ini, yaitu di libur para mahasiswa, maka kalau kita memanfaatkannya dengan baik, dengan mengisi dengan ilmu, ya, maka waktu kita akan menjadi berkah, waktu kita akan menjadi penuh manfaat. Dan para ulama perlu diketahui bahwasanya mereka juga punya kebiasaan memanfaatkan waktu luang mereka, ya, bahkan setiap detik mereka, mereka isi dengan ilmu. Seperti misalnya dikisahkan dari Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, kebiasaan para ulama itu biasa berjalan sambil membaca kitab. Ya, biasa berjalan sambil membaca kitab. Maka kebiasaan Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau biasa membawa satu juz dari kitab yang akan beliau pelajari, beliau membacanya sambil berjalan. Begitu juga ada ulama yang bernama Thabit An-Nahwi. Ya, ulama ini juga punya kebiasaan, ya, kegemaran yang sama. Ketika dia, ya, kebiasaan setiap harinya dia belajar juga sambil berjalan. Jadi orangnya itu kutu buku. Bahkan ketika dia mati juga gara-gara dia membaca sambil berjalan tadi. Dia pernah di akhir-akhir hidupnya, ketika itu dia berjalan, kemudian dia ketabrak, ya, kuda. Kuda menabrak dirinya. Akhirnya dia terlempar ke selokan. Terlempar ke selokan, dan ketika itu luka parah, ya, kemudian keesokan harinya itu mati. Gara-gara baca buku sambil berjalan. Ya, itu kegemaran para ulama sampai akhir hidup mereka pun itu seperti itu. Mereka gemar membaca, bahkan ada yang membaca sampai dalam keadaan mati seperti itu. Begitu juga ulama belakangan seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya. Beliau perhatikan memanfaatkan waktu luangnya saat wudu. Saat wudu beliau menghafalkan bait, ya, syair, ya, yaitu bait dari kitab Nahwu Alfiyah Al-Iraqi, ya. Beliau menghafalkannya, kebiasaannya adalah satu hari itu satu bait atau dua bait, ya, satu hari itu satu bait atau dua bait. Kemudian akhirnya gara-gara kebiasaannya seperti itu, beliau akhirnya juga bisa menghafalkannya. Jadi para ulama itu punya kebiasaan memanfaatkan waktu-waktu luang mereka, waktu senggang mereka dalam hal yang bermanfaat. Ya, mereka ada yang menghafal, ya, dengan memanfaatkan waktu luang tersebut. Ada juga yang memanfaatkannya dengan membaca kitab, ya, atau memanfaatkannya dengan hal yang bermanfaat. Maka perilaku ulama ini hendaklah kita contoh, ya, setiap waktu senggang kita atau waktu luang kita hendaklah kita manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita, dunia maupun agama kita. Baik, saat ini kita akan membahas tentang fikih sehari-hari. Ya, judul yang diberikan ini terlalu umum, ya, yaitu fikih sehari-hari. Ini cakupannya itu begitu luas, ya. Kita bisa lihat fikih sehari-hari mulai dari bangun tidur, ya, berarti kita setelah itu berwudu untuk mengerjakan sholat, ya, berarti ada wudu, kemudian ada sholat, ya. Kemudian di pagi hari, ya, kita ada aktivitas yang lainnya, misalnya melakukan jual beli, berarti ada fikih jual beli juga. Kemudian setelah itu yang rutin setiap harinya, pokoknya berputar antara toharoh, antara tadi melakukan sholat dan melakukan jual beli atau melakukan kegiatan-kegiatan seputar itu, ya, yang namanya fikih sehari-hari itu seperti tadi. Nah, di sini kita ingin membahas, ya, masalah toharoh dan sholat atau membahas tentang masalah jual beli. Terserah mau pilih yang mana, jual beli ataukah toharoh dan sholat? Toharoh dan sholat sudah pernah dapat kan? Enggak tahu cara wudu. Atau jual beli? Hah? Jual beli? Ya, baik, kita jual beli saja, ya, karena toharoh dan sholat itu sudah banyak pelajarannya. Jual beli kan yang kurang, ya kan? Jual beli. Baik, kitab rujukan yang saya gunakan yaitu kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Nanti kita lihat, ya, pembahasan dari kitab Buyu' tersebut, ya, yakni dari kitab Manhajus Salikin ini dalamnya ada Kitabul Buyu'. Ya, kita akan melihat beberapa pembahasan tentang masalah jual beli yang akan beliau sebutkan. Kitabul Buyu', buyu' itu artinya, ya, jual beli. Buyu' itu kalau didefinisikan, kita langsung lihat definisi secara istilah atau yang biasa disebutkan oleh para ulama, yang namanya buyu' itu adalah mubadalatul mal bil mal, yaitu menukar harta dengan harta. Menukar harta dengan harta. Kita memiliki uang dan orang lain itu memiliki barang. Uang itu harta. Ada yang punya pakaian di situ, itu adalah harta juga. Ketika ada barter antara uang dengan harta ini, maka itu disebut bai atau jual beli. Begitu juga kalau seorang itu menukar barang dengan barang. Ada yang punya HP, ya, yang jelek, kemudian dia tukar dengan HP yang bagus. Kemudian dia tambah uang dari HP yang jeleknya ini, dia tambah beberapa rupiah untuk mendapatkan HP yang bagus tersebut. Ya, ini namanya barter. Barter seperti ini juga dengan barang yang sama, ya. Atau kita menukar beras dengan beras, ya. Itu juga disebut dengan bai atau jual beli. Ini disebut dengan bai atau jual beli. Nah, mengenai hukum jual beli berdasarkan dalil Al-Quran, berdasarkan dalil hadis, berdasarkan ijma atau kesepakatan para ulama, jual beli itu hukum asalnya halal. Jual beli hukum asalnya halal. Jadi jika kita ingin melihat transaksi-transaksi yang ada dalam kehidupan sehari-hari, ya, maka kita kalau ingin menghukuminya, hukum asalnya itu halal terlebih dahulu. Kita bisa mengatakan atau menyatakan itu haram sampai adanya dalil. Kita bisa menyatakan itu haram sampai adanya dalil. Jadi di sini hukum asal jual beli itu adalah halal atau dibolehkan. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Lalu Syekh As-Sa'di mengatakan, fajami'ul a'yan min iqar wa haywan wa asas wa ghairiha yajuzu iqa'ul uqud 'alaiha idza tammat syurutul bay'. Setiap barang Ya, setiap barang, baik itu barang yang itu adalah ikar, ya, seperti tanah yang tidak bisa berpindah, ya, begitu juga hewan atau peralatan-peralatan yang lainnya, maka boleh dilakukan akad pada barang-barang tadi, artinya boleh dilakukan akad jual beli, namun apa? Asalkan memenuhi syarat-syarat jual beli. Maka selanjutnya Syekh menyebutkan tentang syarat-syarat jual beli. Di sini ada beberapa syarat yang beliau sebutkan. Jual beli itu akadnya bisa dikatakan sah jika memenuhi syarat-syarat ini. Dan beliau katakan famin a'zami syurut. Di antara syarat-syarat yang penting, berarti beliau tidak menyebutkan semua syarat. Ini cuma syarat-syarat yang penting. Di antara syarat-syarat yang penting dalam jual beli, yang pertama ar-ridha. Suka sama suka. Didasari saling ridha atau suka sama suka. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Ya, jual beli itu bisa dikatakan sah jika jual belinya adalah atas dasar ridha atau suka sama suka di antara kalian. Kalau seseorang itu memaksa beli barang dia, ya, kita enggak mau beli asalnya. Tapi karena sudah tawar, enggak jadi. Oh, maaf Pak, saya enggak jadi. Terus dia paksa. Maka pemaksaan dalam jual beli seperti ini tidak dibolehkan. Dibolehkan cuma beberapa kondisi saja. Misalnya ada yang terlilit utang banyak dan dia punya aset yang masih banyak, maka boleh dia dipaksa untuk menjual aset-asetnya tadi supaya bisa melunasi utangnya. Saat itu saja baru dibolehkan pemaksaan dalam jual beli. Yang lainnya tetap harus ada unsur, harus ada syarat saling ridho, suka sama suka di antara orang yang melakukan jual beli. Ini terdapat pada penjual dan juga terdapat pada pembeli. Ini harus didasari atas saling ridha. Nah, kecuali tadi ada pemaksaan dari qadi untuk menjual barang dari orang yang terlilit utang, ya, maka saat itu dibolehkan. Kemudian syarat yang kedua, di dalam jual beli tidak boleh ada gharar dan jahalah. Gharar itu maksudnya, dan jahalah ini sama pengertiannya, ada ketidakjelasan. Ada ketidakjelasan. Ada ketidakjelasan ini maksudnya apa? Bisa jadi pada akad, akadnya tidak jelas. Yang dipilih itu apa? Misalnya, dikatakan bahwasanya motor ini kalau dijual tunai harganya 13 juta. Kalau dijual kredit 15 juta. Setelah barang tersebut diambil karena ini ada hubungan saudara, ya. Jadi diambil gitu, saya bawa pulang motormu ini dulu ya, saudara dengan yang punya dealer. Saya bawa pulang motormu ini dulu ya. Gak jelas itu, mau dipilih yang tunai ataukah yang kredit. Kalau tunai boleh jadi dia cuma ambil uang saya di rumah terus kasih langsung. Kalau kredit ya, dia bayar baru 2 tahun atau 3 tahun lagi, itu baru lunas. Gak jelas, ada dua harga di sini. Ketika dipilih tidak jelas, maka itu disebut gharar. Ada jahalah, ada ketidakjelasan dalam akad yang dipilih. Namun kalau sudah diputuskan, saya pilih yang tunai saja. Saya sebentar, saya ambil uang, saya narik uang dulu di ATM, kemudian saya serahkan pada kamu. Ya. Maka seperti ini jelas, dia pilih satu akad. Jadi itu bukan dua akad lagi, namun itu satu akad. Atau dia pilih secara kredit, saya nyicil. Asalkan kamu tidak kenakan denda pada saya, dan denda itu adalah bentuk riba, ya, asalkan tidak ada denda, saya mengambil ya secara kredit nyicil. DP-nya berapa? Ya, kamu pengin berapa? 2 juta ini 2 juta dulu. Nanti sisanya dicicil setiap bulannya seperti ini. Harganya lebih mahal daripada harga tunai, tidak ada masalah. harganya lebih mahal daripada harga tunai, tidak ada masalah. Nah, di sini ya, inilah yang masukkan dengan gharar atau jahalah dalam akad. Ada juga dalam bentuk mabi', barang yang dijual. Contoh misalnya barang yang dijual itu enggak jelas. Misalnya ada yang membuat tarif mancing ikan di kolamnya. Tarif mancing ikan di kolamnya, dia katakan ya, 1 jam terserah mau dapat ikan atau tidak 50.000. Ya, 1 jam mancing di telaga ini, di kolam ini, terserah mau dapat ikan atau tidak, dapat sedikit ataupun banyak, sel yang kamu dapat, pokoknya tarifnya 50.000. Apa di sini tidak, yang tidak jelas? Ikan yang diperoleh. Ya, si penjual itu bisa jadi rugi besar karena yang mancing itu dapatnya banyak. Nah, si pembeli ya, itu bisa jadi rugi juga tatkala mancing ya, ikannya itu sulit dipancing sehingga tidak dapat ikan apa-apa. Tidak jelas barang yang diperoleh. Beda kalau dia buat tarif mancing terserah berapa lama, pokoknya hitungnya per kilo. Dapat 2 kilo, tarifnya itu sekian. Sekilonya itu sekian, sekilo 50.000. Ya, 2 kilo 100.000. Pakai kiloan, barangnya sudah ada. Tidak lagi ada ketidakjelasan, barangnya sudah ada, kemudian dia pasang tarif. Ya, di situ tidak ada jahalah. Nabi SAW katakan tentang jual beli gharar ini, ya, disebutkan dalam hadis, naha an-nabi SAW an bai'il gharar, yaitu Nabi SAW melarang dari jual beli gharar. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka di sini beliau sebutkan bentuk jual beli gharar itu seperti apa. Ya, bentuk jual beli gharar itu seperti apa? Yang pertama, beliau sebutkan contohnya adalah jual beli budak yang kabur. Budaknya kabur, siapa yang dapat budak ini? Ya, pokoknya dia ya, siapa dapatkan budak ini, harga budak tersebut ya sekian dolar. Ini misalnya terjadi di masa silam, sekian dinar dia peroleh. Budaknya ditemui atau tidak, pokoknya itu kalau dapat baru. Ya, barangnya tidak jelas. Harga budak ini padahal budaknya sudah hilang. Nah itu, dia tarifnya seperti itu. Harga budak ini sekian dinar. Budaknya sudah kabur. Enggak ada barangnya. Maka tidak dibolehkan. Ini termasuk jual beli gharar. Begitu juga seperti contoh yang kedua, beliau katakan yaitu ada yang menjual kepadamu ya dua barang yang tidak jelas untuk dipilih. Ya, dua barang ya. Di sini ada dua pilihan mungkin maksudnya, ya. Kamu mau pilih ini ataukah itu? Ini harganya itu sekian. Tidak jelas juga mana harga yang dimaksudkan. Contoh lagi yang berikutnya, jual beli sesuai dengan lemparan kerikil. Sesuai dengan lemparan kerikil, sampai di mana lemparan ini maka barang itulah yang dibeli. Misalnya tanah. Ya, jadi sesuai dengan jauhnya lemparan. Pokoknya saya jual ini tanah ini ya 5 juta. Sesuai dengan lemparan saya ini. Saya tutup mata kemudian saya lempar. Ya, sampai di situ ya jaraknya, nah itu tanah 5 juta tadi. Ya, jadi apa yang tidak jelas di sini? Tanah yang akan dijual. Contohnya lagi di sini yang beliau sebutkan ya, jual beli bayi dalam kandungan, yaitu kandungan hewan. Misalnya hewannya sudah bunting, kemudian dia jual bayi ini yang ada dalam kandungan ini, saya jual 1 juta. Enggak jelas. Ketika dibeli boleh jadi bayinya itu nanti ya selamat memang ya. Boleh jadi bayi tersebut tidak jadi lahir, mati dalam kandungan. Jadi ada sesuatu yang tidak jelas dijual. Maka gharar di sini bisa jadi kata beliau dalam masalah bayaran, bayarannya tidak jelas. Bisa jadi dalam barang yang dijual, barang yang dijual tidak jelas. Contoh lagi misalnya, biasa ditetapkan di suatu warung ya, makan pokoknya masuk ke sini 50.000. Mau makan sedikit pokoknya 50.000. Mau makannya banyak pokoknya 50.000. Mau berapa kali makan juga pokoknya 50.000. Pokoknya selama kamu ada di situ. Ya, selama ada di situ makan berapa banyak, satu orang yang penting ya, satu orang 50.000. Di sini ada yang tidak jelas. Bisa jadi makannya itu sedikit. Yang masalahnya itu kalau makannya itu banyak dan berulang-ulang dia makan. Ya, dia makan berulang-ulang. Ya, ini biasanya ini kalau lagi nunggu pesawat. Makan di lunch-lunch. Ya, di situ ya pakai tarif seperti tadi. Syaratnya boleh makan di situ asalkan di bawah tarif yang dia tetapkan. Kalau dia misalnya tetapkan tarif 70.000, maka harus makan di bawah 70.000. Atau pas 70.000, dia perkirakan sendiri. Jadi dia tidak boleh lebih daripada 70.000 karena itu hak dia. Namun kalau lebih, berarti dia menzulimi hak orang lain. Karena itu bukan jatah dia, ya sesuai dengan harga yang sebenarnya. Contohnya seperti itu, jual beli qarar. Nah, ini yang kedua, syarat yang mesti yang dipenuhi ya dalam jual beli. Kemudian yang ketiga, syarat jual beli yang ketiga adalah orang yang melakukan akad itulah yang memiliki barang atau diizinkan untuk menjual. Orang yang memiliki barang itu orang yang melakukan akad memiliki barang atau diizinkan untuk menjual. Dan orang yang diizinkan untuk melakukan jual beli di sini memenuhi dua syarat lagi. Orang yang diizinkan melakukan jual beli jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, balik. Yang pertama, balik. Yang kedua, punya sifat rusdu. Balik artinya orang yang sudah dibebani beban syariat, ya. Dan berarti kalau kita katakan balik, berarti anak kecil tidak boleh melakukan jual beli. Namun masih dibolehkan untuk anak kecil yang sudah mencapai tamyiz. Hanya dibolehkan untuk anak kecil yang sudah mencapai tamyiz. Apa yang dimaksud dengan tamyiz? Tamyiz itu sudah bisa membedakan yang manfaat, yang bahaya, yang baik, yang buruk. Dia sudah tahu. Jadi misalnya, ada anak kecil seperti ini yang sudah punya sifat tamyiz, yang ingat tamyiz itu dibawa balik. Ya. Balik itu ada tanda-tandanya, misalnya dia sudah mimpi basah, pada wanita sudah datang bulan, ya, atau tumbuh bulu kemaluan, ya. Jadi balik itu lebih tinggi daripada tamyiz. Tamyiz itu sebatas bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, ya, mana yang manfaat, mana yang mudarat. Misalnya anak kecil ini, kalau dia sudah punya sifat seperti ini, ya, berarti dia sudah bisa pegang uang, dia tahu ini 1.000, ya, tahu uang ini gunakan untuk beli permen. Ya, tahu gunakan uang ini untuk beli permen misalnya. Kalau dia sudah punya sifat tamyiz, maka dibolehkan. Kalau belum, ya, kalau belum punya sifat ini, maka tidak dibolehkan, dia disuruh belanja sendiri. Syaratnya harus balik atau minimal tadi tamyiz, tapi di sini para ulama katakan cuma untuk perkara-perkara yang kecil. Ya, cuma untuk perkara-perkara yang kecil, tidak untuk beli-beli yang mahal. Begitu juga masih dibolehkan untuk hal-hal yang sifatnya itu adalah gampangnya kita katakan itu gratis diperoleh, misalnya menerima hadiah atau dia memberikan hadiah pada orang lain, ya, itu kan sifatnya sifatnya ini cuma-cuma saja diberikan. Jadi misalnya ada orang yang memberikan hadiah pada dia, dia boleh terima. Dia juga berikan hadiah kepada temannya, dia juga boleh berikan. Namun untuk jual beli tadi syaratnya dia sudah mencapai tamis. Kemudian sifat rusdu. Rusdu yang dimaksudkan itu apa? Yaitu bisa membelanjakan harta dengan baik. Bisa membelanjakan harta dengan baik. Sifat rusdu ini datang kadang sebelum balik. Atau bahkan yang sudah balik itu belum punya sifat rusdu. Uang dihambur-hamburkan begitu saja, ada barang beli. Ya, dia tidak bisa membelanjakan harta dengan baik. Kalau tidak bisa, maka dia tidak memiliki sifat rusdu. Jadi ada yang sudah balik tapi tidak memiliki sifat ini, maka tidak boleh melakukan jual beli. Jadi ini syarat yang ketiga, yang penting di sini orang yang melakukan akad itu memiliki barang, kemudian atau diizinkan untuk melakukan jual beli. Yang dimaksudkan memiliki barang di sini apa? Jadi barang itu benar-benar dia miliki, ini bukan barang orang lain. Barang ini benar-benar dia miliki, ini bukan barang orang lain. Ya, karena Nabi SAW itu katakan, ya janganlah melakukan jual beli barang malaysa indak, yang bukan jadi milikmu. Janganlah melakukan jual beli barang malaysa indak yang bukan milikmu. HP ini misalnya, ada HP, ya, punya temannya. Kemudian dia dipinjamin HP tersebut. Kemudian ada orang lain tanya-tanya HP-nya, kamu mau beli ini harganya 1 juta, saya jual pada kamu. Tidak boleh, karena barang tersebut itu bukan miliknya, tidak boleh dia jual. Ya, sampai itu jadi dimiliki secara sempurna, dia pegang secara utuh atau sudah berpindah tangan, baru barang tersebut itu boleh dijual belikan lagi pada orang lain. Termasuk dalam jual beli ini juga yang tidak boleh dilakukan adalah kalau seseorang itu belum memiliki barang dengan sempurna. Artinya belum berada di genggamannya dengan sempurna, maka seperti itu juga tidak boleh diperjualbelikan lagi pada pihak yang lain. Misalnya kita memiliki motor tadi, ya kita memiliki motor, kita adalah pihak pertama. Motor tersebut belum berpindah tangan, ya berpindah tangan biasanya balik nama ke pihak pertama. Belum balik nama, dia sudah jual lagi kepada pihak ketiga. Ya, kita pihak pertama, dia sudah jual lagi kepada pihak kedua. Ya, dia sudah jual lagi pada pihak yang lainnya. Maka ini tidak dibolehkan. Dan ini yang biasa terjadi dalam jual beli leasing, ya, atau jual beli kredit motor ataupun mobil. Barangnya tidak dimiliki secara sempurna. Karena secara prosedural, ya, pihak-pihak seperti mengatasnamakan bank atau lembaga perkreditan itu tidak boleh melakukan akad jual beli. Pihak perkreditan itu tidak boleh melakukan akad jual beli. Tidak boleh, tidak diizinkan dari ya Bank Indonesia. Karena namanya bank cuma boleh melakukan pinjam meminjam. Jadi kalau ada pihak bank misalnya, dia katakan bahwasanya ya kamu pengin barang yang mana nanti saya belikan. Maka bank itu sebenarnya dia tidak beli barang. Hakikat yang terjadi adalah bank tersebut meminjamkan uang kepada kita. Ya, misalnya kita beli motor. Ya. Harga tadi tunai itu 13 juta, kalau kredit jadi 15 juta. Maka hakikatnya bank itu meminjamkan uang 13 juta suruh kembalikan 15 juta. Transaksinya secara tunai dilakukan dengan lembaga dealer tadi, ya baru nanti masalah pembayaran, pelunasan dilakukan dengan lembaga perkreditan. Bank tidak memiliki barang secara sempurna, itu yang pertama. Kemudian yang terjadi adalah peminjaman uang 13 juta, ya dikembalikan 15 juta. Ada tambahan dalam masalah utang piutang di sini. Ada tambahan di sini, ini menunjukkan bahwasanya transaksinya hakikatnya adalah transaksi riba. Ya, walaupun kedoknya adalah jual beli, namun hakikatnya bank tidak bisa melakukan jual beli, tidak diizinkan secara prosedural, tidak diizinkan, ya, secara prosedural itu tidak diizinkan, hakikatnya cuma meminjamkan uang kemudian dikembalikan lebih. Kemudian dalam masalah izin di sini, orang yang boleh menjual barang ini izin, seperti misalnya kita jadi pegawai toko. Pegawai toko ini tidak memiliki barang tersebut. Ya kan, pegawai toko itu tidak memiliki barang tersebut. Namun apa? Dia diizinkan oleh majikannya untuk jual barang. Maka ketika itu penjual toko ini boleh menjualkan barang tadi. Ya, karena saat itu dia telah diizinkan. Sama misalnya kalau seseorang menjadi calo atau dia menjadi agen. Tatkala dia menjualkan barang pada orang lain padahal dia tidak memilikinya. Dia sebagai calo dia itu diizinkan untuk menjual tanah misalnya. Dia sebagai agen ya, dia juga diizinkan untuk menjual barang tersebut walaupun barang saat itu tidak dia miliki. Misalnya juga yang terjadi pada jual beli dropshipping. Itu hakikatnya adalah ya, orang yang menjualkan barang lagi pada orang lain ya. Misalnya dia pasang barang di tokonya, toko online-nya. Kemudian dia jual pada orang lain, ada orang yang tawar. Kemudian dia ambil dari pihak produsen. Dari produsen langsung kirim kepada pelanggan tadi. Tidak lewat reseller ini. Ya, tidak lewat pihak yang menawarkan barang lewat toko online tadi. Maka seperti ini juga dibolehkan. Karena dia ketika menawarkan barang, dia itu sudah jadi agen. Dia sudah jadi wakil. Dia itu sudah diizinkan oleh yang punya barang. Jadi kalau yang pemiliknya, produsennya itu kirim langsung kepada konsumen, itu pun masih dibolehkan. Asalkan yang jadi perantara di sini dia bertanggung jawab juga atas kerusakan barang ketika barang tersebut sampai pada konsumen. Tiga syarat di sini. Ada pertanyaan dulu? Dari tiga syarat tadi ada pertanyaan, masih ada syarat yang keempat. Dan ini kaitannya ini panjang. Ada? Oke, monggo. Yang ahwat bisa lewat tulisan. Tidak apa-apa, iya. Harga kredit lebih mahal daripada harga cash tidak masalah. Nah, berarti tadi yang penjelasan yang pertama ya, dua harga tadi tidak ada masalah. Kita kasih cashnya sekian, kreditnya itu lebih mahal tidak ada masalah. Asalkan ya, kalau kredit ya, kita kan transaksi misalnya. Transaksi kamu mau pilih apa? Mau kredit apakah tunai? Tunai itu 13 juta, kredit 15 juta. Kamu pilih yang mana? Saya pilih yang 15 juta. Itu tidak ada masalah, dia pilih satu harga. Sekarang dalam masalah pengembalian. Pengembaliannya kan nanti tetap terakhirnya kan 15 juta. Ya kan? 15 juta. Artinya lebih daripada yang cash. Nah, di sini asalkan dalam jual beli kredit tidak ada tambahan ketika telat, maka tidak ada masalah. Yang saya bahas tadi ketika membahas jual beli motor itu cuma menggambarkan hakikat jual beli kredit yang terjadi jika melibatkan pihak ketiga. Kalau antum dengan satu pihak langsung, satu lembaga langsung ya. Ada yang punya motor, kita beli sama dia, kemudian beli secara kredit. Itu tidak ada masalah. Namun yang biasa jadi problema itu kalau melibatkan tiga pihak. Kita sebagai konsumen minta barang kepada dealer, kemudian di situ ada pihak perkreditan. Nah, ini yang biasanya masalah. Hakikatnya yang terjadi ya, kita itu dipinjamkan uang oleh pihak perkreditan 13 juta ya. Dan nanti dikembalikan lebih jadi 15 juta. Transaksi tunainya ini antara perkreditan dengan pihak dealer. Dealer itu gak mau uangnya itu berputar lama. Gak ada. Dealer itu mau tunggu. Kamu nyicil-nyicil terus sama dealer itu gak ada. Dealer itu pingin uangnya cepat kembali. Maka dia transaksi dengan pihak perkreditan. Bilang sama pihak perkreditan, ya ini motornya tunai itu sekian. Dia langsung kasih uang cash sama pihak dealer. Transaksinya untuk pelunasan ya dengan pihak perkreditan. Jadi yang saya jelaskan tadi yang masih boleh cuma dengan dua pihak tadi tidak ada masalah. Ya, tapi kalau melibatkan sampai ada tiga pihak, nah itulah trik riba yang dilakukan saat ini. Ada lagi? Ya. Nah, tadi sudah dijelaskan, berarti kalau dikasih tarif 5.000, dikasih tarif apa? Ketika masuk 5.000 atau ketika ambil? Ketika ambil dihitung kan? Ayam itu sekian, enggak? Wah, itu enggak termasuk di sini. Kan biasa dihitung lauk kan? Karena dia nasi itu enggak rugi. Orang mau makan sedikit, mau makan banyak, dia enggak rugi. Biasanya lauk kan menjadi perhitungan. Itu enggak ada masalah. Nah, yang jadi masalah tadi, suruh masuk ke warung tersebut, tarif pokoknya 20.000. Ambil apapun boleh, yang penting sekali makan. Lauknya satu. Ya. Bukan sekali makan, biasanya masuk situ mau berkali-kali pun boleh, selama ada di situ. Ya. Seperti itu, kalau pakai tarif seperti tadi, nanti ada yang makan sedikit, ada yang makan 2 kali, 3 kali, tarifnya tetap sama. Nah, itu yang ada goror di dalamnya. Ada lagi? Tanya dulu sama anaknya. Jadi kalau anak kecil dia mau beli barang sama kita ya, tanya dulu sama anaknya, bapak izinkan apa ini apa tidak, ya, atau ibu izinkan apa tidak. Kalau izinkan, kasih barang sama dia. Kan biasanya yang sudah beli itu biasanya sudah tamis, karena sudah boleh pegang uang, kecuali kalau masih 2 tahun terus suruh pergi beli barang seperti ini, enggak bisa ngomong juga, enggak bisa gitu ya, kasih uang saja. Nah, ini enggak boleh. Kecuali kalau dia bersama dengan orang tua saat itu. Ada lagi? Ayo. Kartu PayPal-nya tadi itu bagaimana? Ada manipulasi nama enggak? Jadi yang punya PayPal misalnya si C tadi ya? Ya, si C yang punya PayPal. Kemudian kita ingin beli barang dari si B. Ya. Kita ini A ya. Kita ingin beli barang dari si B. Kemudian yang punya PayPal itu karena transaksi hanya bisa dengan PayPal tadi kan? Ya, berarti ini nanti bayar dengan PayPal-nya dia. Iya kan? Terus pembayarannya tadi biasa kan? Misalnya harganya $300. Kita bayar sama yang punya PayPal $300 juga. Dalam rupiah bayarnya, tapi sesuai dengan nilai dolar. Sesuai dengan dolar, tidak ada masalah. Ya, seperti itu tidak ada masalah. Saya kira tadi PayPal-nya itu ada, ya, biasanya ada PayPal-nya. Itu biasanya kartunya dibuat-buat ini, ya, dimanipulasi. Jadi karena sulit mendapatkan kartu seperti itu, dia dimanipulasi, ya, pakai nama yang samar gitu ya. Kemudian dengan menggunakan akun itu kemudian untuk bayar. Kalau seperti itu yang masalah. Jadi kalau seperti itu tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Ada lagi? Iya. Nanti insya Allah kita bahas di masalah riba. Yang lain? Yang hot ada pertanyaan? Sudah 3 poin ini paham? Tadi yang pertama apa? Syarat pertama? Saling ridho. Yang syarat kedua, tidak ada goror dan jahalah. Syarat ketiga, memiliki barang dan diizinkan untuk melakukan jual beli. Syarat orang yang diizinkan tadi ada 2, balik dan rusydu. Saya telah melakukan proses sewa motor. Di dalam akadnya disebutkan bahwa motor dapat dipakai kapan saja dan dikembalikan kapan saja. Jadi tidak dibatasi. Saya membayar harga sewa tersebut 2 juta rupiah. Setelah motor dikembalikan, maka uang yang 2 juta tadi kembali. bagaimana dengan muamalah yang seperti ini? Saya tidak melakukan transaksi langsung dengan pemilik motor, tapi dengan pihak penyewa juga yang akan mengembalikan motor tersebut. Karena si pemilik motor tidak punya uang 2 juta rupiah untuk mengembalikan uang si penyewa tersebut. Ya, karena kita semua sudah saling kenal. Dan si penyewa tadi sudah berbicara dengan pemilik motor tersebut. Apakah itu diperbolehkan? Saya sudah mentransfer uang ke si penyewa tadi dan saat ini motor dengan saya. Ketika saya tanyakan sistem seperti ini boleh atau tidak, kata si penyewa boleh, tidak ada masalah dalam Islam. Wallahu a'lam, ini akad yang terjadi. Ya, ini bukan akad sewa. Kita memang di Indonesia mungkin menyebutnya dengan akad sewa. Tapi kalau akad sewa ya, itu uang tidak kembali. Uang 2 juta tadi tidak kembali. Ya. Ini akad yang terjadi, ini adalah meminjamkan uang. Jadi dia punya 2 juta pinjamkan kepada orang yang butuh tadi, yang punya motor. Ya. Kemudian dikembalikan lagi tatkala sudah bisa mengembalikan. Jadi dikembalikan 2 juta. Motor di sini sebagai gadaian atau jaminan. Hakikatnya seperti itu. Ya. Jadi kita lihat hakikatnya. Ya, silakan nanti kalau mau kurang jelas nanti ditanyakan ulang lagi apa yang dimaksud di sini, tapi saya nilai ini sebagai bentuk peminjaman uang 2 juta, kembali lagi 2 juta. Ya, kemudian motornya itu digadaikan, ya, disuruh pakai motor tersebut. Di sini dikatakan kapan saja dan dikembalikan kapan saja. Artinya di sini berarti sampai uang itu kembali. Kalau seperti ini, maka nanti ini masuk dalam masalah pinjam meminjam uang dan di sini ada tambahan yaitu pemanfaatan motor tersebut. Ya, nanti kita akan bahas dalam masalah riba. Ya, ini termasuk pemanfaatan barang yang tidak boleh. Ya, ini termasuk pemanfaatan barang yang tidak boleh. Seharusnya ya, kalau ingin selamat ya, ini dilakukan transaksi sewa saja. Sewa uang tadi itu tidak usah dikembalikan. Kalau memang 2 juta terlalu tinggi untuk sewa, ya turunin. Ya. Turunin harga tersebut. Pokoknya cuma sewa saja, artinya uangnya tidak kembali. Kalau uangnya tidak kembali, maka selamat peminjaman motor tersebut atau sewa motor tadi. Ini dikenal dengan transaksi ijarah ya, dalam jual beli. Ijarah di sini ya dipinjam dengan jangka waktu tertentu dengan ada bayaran di muka atas penggunaan jasa. Ya, nanti silakan ditanyakan lagi ya, menurut yang saya pahami dari soal ini adalah seperti itu. Ada lagi? Ya. Si A tadi dalam transaksi PayPal-nya memberikan ya tambahan uang kepada si C atas jasanya tersebut. Syaratnya itu dipersyaratkan di awal ataukah tidak? Nah, jadi harus dilengkapi. Kalau dipersyaratkan di awal, tambahan ini riba. Kalau sukarela berarti di akhir. Itu artinya mau kasih ya tidak apa-apa. Ya, kalau tidak dikasih juga dia terima gitu. Jadi cuma membantu. Ya, kalau itu tidak masalah. Ya. Tidak dipersyaratkan di awal. Kalau dipersyaratkan di awal, berarti itu masuk ya syarat tambahan dalam utang piutang. Tidak boleh. Ada lagi? Sudah, kita masuk ke syarat keempat. Syarat keempat dalam jual beli adalah kata Syekh As-Sa'di tidak boleh di dalamnya ada riba. Tidak boleh dalamnya itu ada riba. Riba secara bahasa itu artinya tambahan, ziyadah, tambahan. Sedangkan secara istilah yang kita bahas, riba itu adalah ziyadah fi syai'in makhsus, tambahan pada sesuatu yang khusus. Ziyadah fi syai'in makhsus, tambahan pada sesuatu yang khusus. Dan ingat, riba ini diharamkan berdasarkan dalil Al-Quran, berdasarkan dalil hadis, dan juga ijma' atau kesepakatan para ulama. Al-Quran misalnya tadi ayat yang telah kita singgung, wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Dalam hadis misalnya, Nabi SAW itu melaknat 4 orang yang terlibat atau yang menyokong transaksi ribawi. Yang pertama, akilahu, Nabi SAW itu melaknat orang yang memakan riba, yaitu rentenir. Rentenirnya dilaknat. Akilahu, kemudian wa mukilahu, dan orang yang nyetor riba. Berarti pinjam uang dengan cara riba, berarti dia itu sebagai nasabah. Juga terlaknat. Kemudian wakatibahu, dan yang ketiga orang yang jadi pencatat transaksi riba. Pencatat di sini yaitu sekretarisnya. Transaksi riba dia catat. Yang keempat wasyahidaihi, yang jadi dua saksi dalam transaksi riba. Yang jadi dua saksi dalam transaksi riba. Berapa orang yang dilaknat? Akilahu, rentenirnya. Kemudian wamukilahu, yang setor nasabah. Kemudian wakatibahu, yaitu orang yang jadi pencatat transaksi riba. Wasyahidaihi, dan yang jadi dua saksi. Semua ini terlibat langsung dalam transaksi riba tadi, menyokong transaksi riba. Maka keempat orang ini terlaknat. Kalau empat ini terlaknat, berarti ribanya juga terlaknat. Ya, berarti ribanya terlaknat, dan ini menunjukkan riba itu haram. Memakan riba itu haram. Itu dalil dari hadis. Dan ijma ini sudah jelas. Ya, bahwasanya ijma para ulama, kesepakatan para ulama menyatakan riba itu haram. Riba para ulama golongkan menjadi dua. Riba para ulama golongkan menjadi dua. Yang pertama, ini masih lebih ringan, yaitu riba fadl. Yang kedua, ya, riba fadl. Saya terangkan dulu riba fadl. Riba fadl, fadl itu artinya berlebih. Ya, riba fadl itu artinya berlebih dalam barang yang ditukar. Nanti ada riba yang satunya, nanti riba nasi'ah, kita bahas nanti. Riba fadl terlebih dahulu. Nah, untuk mengetahui atau memahami riba fadl ini, perlu diketahui bahwasanya ada 6 komoditi ribawi. Perlu diketahui ada 6 komoditi ribawi. Ini yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis Ubadah, al-zahab bil-zahab, wal-fiddah bil-fiddah, wal-bur bil-bur, wal-sya'ir bil-sya'ir, wal-tamr bil-tamr, wal-milh bil-milh. Ketika emas ingin ditukar dengan emas, ketika perak ingin ditukar dengan perak, ketika bur, gandum halus, ingin ditukar dengan gandum halus, ketika syair, gandum kasar, ingin ditukar dengan gandum kasar, ketika tamar, kurma, ingin ditukar dengan kurma, ketika milih, garam, ingin ditukar dengan garam. Maka 6 komoditi ribawi ini, yang pertama emas, yang kedua fiddah perak, yang ketiga gandum halus, yang keempat gandum kasar, yang kelima kurma, Yang keenam, garam. Sekarang dari enam ini kita golongkan lagi, yang kita kelompokkan lagi jadi dua. Jadi lihat, perhatikan ya, dari enam ini kita kelompokkan jadi dua. Yang pertama dan kedua yaitu apa tadi? Emas dan perak. Kita jadikan kelompok satu. Tulis itu kelompok satu. Kelompok satu. Ini kita kelompoknya namanya alat tukar. Kita sebut dengan apa? Alat tukar. Dan setiap yang punya sifat sebagai alat tukar itu masuk dalam kelompok satu ini. Mata uang berarti masuk. Segala jenis mata uang masuk kelompok pertama. Ya, mau rupiah, mau dolar, mau real, euro masuk di sini semuanya. Sudah? Pahamnya kelompok satu ya? Kelompok satu itu mata uang. Ya, itu ada emas dan perak di situ, ditambah dengan segala mata uang yang ada di dunia. Uang kertas ataupun uang dinar ataupun dirham sama. Kemudian sisa yang ada nomor 3, 4, 5 dan 6 ini kelompokkan jadi kelompok 2. Berarti ada apa sih itu? Gandum halus, gandum kasar, ada kurma, ada garam. Kelompok 2 ini adalah tulis barang yang bisa ditakar atau ditimbang. Ini barangnya diganti ya. Makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Jadi barangnya diganti. Nanti dikira nanti semua barang. Makanan, ini cuma makanan saja. Makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Karena gandum halus, gandum kasar, kurma, kemudian garam itu semua makanan. Jadi segala yang punya sifat seperti itu, yaitu dia adalah makanan yang bisa ditakar atau ditimbang, masuk pada kelompok kedua. Beras masuk atau tidak? Masuk. Jadi situ catat, beras itu masuk. Terus pokoknya segala sesuatu yang punya sifat seperti itu. Maka di sini aturannya, tulis aturan untuk 6 komoditi riba, untuk komoditi ribawi tadi. Aturannya. Aturannya. Yaitu aturan yang dimaksudnya adalah aturan tukar menukarnya. Aturannya yang pertama, jika barangnya sejenis. Jika barangnya sejenis. Contoh, emas ditukar emas. Atau rupiah ditukar rupiah. Maka ada dua syarat yang mesti dipenuhi. Ada dua syarat yang mesti dipenuhi. Yang pertama, maslan bimislin, harus sama dalam jumlah. Harus sama dalam jumlah. 10.000 rupiah ya ingin ditukar dengan 10.000 pecahan, 1.000-1.000, maka harus jumlahnya sama. Tidak boleh karena mau bagi-bagi, ya istilahnya apa? Pas Lebaran itu, hah? Dikasih amplop 1.000-1.000 kan dibagi-bagi sama ini anak-anak kecil. Tidak boleh karena ingin dapat uang pecah 1.000 tadi, 10.000 ditukar jadi 9.000, tidak boleh. Ya aturannya sini ya. Ini aturan pertama, jika sejenis, contoh emas dengan emas atau rupiah dengan rupiah, maka ada dua syarat. Yaitu yang pertama tadi, maslan bimislin, harus sama jumlahnya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, ya dan biyadin, harus tunai. Tidak boleh ada yang tertunda. Ya, tidak boleh ada yang tertunda. Harus tunai saat itu. Kemudian sekarang aturan kedua. Aturan kedua, jika menukar barang yang beda jenis, beda jenis namun masih satu kelompok, namun masih satu kelompok. Contoh, emas ditukar dengan rupiah. Masih satu kelompok kan? Masih. Kelompok apa tadi? Alat tukar. Atau beras ditukar dengan kurma. Atau beras ditukar dengan kurma. Masih satu kelompok kan? Satu kelompok. Barangnya sudah beda jenisnya. Maka syaratnya cuma satu. Syaratnya cuma satu, yaitu ya dan biyadin, harus tunai. Harus tunai. Aturan ketiga, jika beda jenis dan beda kelompok, beda jenis dan beda kelompok, maka tidak disyaratkan tunai dan tidak disyaratkan jumlahnya harus sama. Tidak disyaratkan tunai dan tidak disyaratkan jumlahnya harus sama. Contohnya apa? Beras ditukar dengan rupiah. Contohnya beras ditukar dengan rupiah. Beda kelompok kan? Beras masuk makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Rupiah masuk kelompok pertama, alat tukar. Maka di sini tidak ada aturan. Artinya boleh beli beras secara kredit. Ya kan? Karena tidak dipersyaratkan harus tunai. Uang saya belakangan, nanti saya bayar bulan depan ya. Nyicil aja ya. Ini satu, saya pokoknya totalnya 50.000. Saya cicil 10.000-10.000 ya, satu minggu. Bulan depan insya Allah lunas. Boleh. Nah, perhatikan syarat yang aturan yang kedua. Contoh yang masalah, jual beli emas secara kredit. Itu yang masalah. Boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Karena syaratnya harus tunai. Masih satu kelompok. Syaratnya harus tunai. Ya, tidak boleh. Ya, tidak tunai saat itu. Contoh lagi, jual beli emas secara online. Memenuhi syarat atau tidak? Hah? Tidak. Emas kamu pegang langsung ketika itu, keluar dari laptop langsung. Ini emasmu yang kamu beli. Keluar langsung? Enggak. Ya kan? Tunai atau tidak? Ya dan biyadin, ada emas, ada uang. Ada? Tidak ada. Dan biasanya orang yang melakukan jual beli emas secara online di sini, enggak tahu emasnya juga di mana. Ya dia beli, ini kamu nabung uang saya di saya dalam bentuk emas. Emas saya di mana? Ya, dia gak bisa tunjukkan. Pokoknya emasmu sekarang 5 kilo. Insya Allah 5 kilo. Emasnya mana? Saya mau butuh sekarang emasnya ini. Saya mau simpan di rumah. Ya, saya butuh emasnya sekarang, gak bisa tunjukkan. Jual beli emas secara online juga berarti bermasalah. Tiga aturan tadi harus dipenuhi. Maka di sini Nabi SAW katakan, adzhab bidzhab, emas ditukar dengan emas. Wal fiddah bil fiddah, perak ditukar dengan perak. Wal bur bil bur, gandum halus ditukar dengan gandum halus. Was syair bis syair, dan gandum kasar ditukar dengan gandum kasar. Wat tamar bil tamar, dan kurma ditukar dengan kurma. Wal milh bil milh, dan garam ditukar dengan garam. Syaratnya masalan mislan bi mislin wasawaan bi sawain. Ya. Jumlahnya harus sama. Fa iza ikhtalafat hadzal asnaf fabi'u kaifa syi'tum. Namun kalau sudah berbeda jenis, emas ditukar dengan uang, emas ditukar dengan perak, ya, maka terserah kamu jualnya itu seperti apa. Mau lebihkan boleh. Iza kana yadan biyadin, namun syaratnya harus yadan biyadin, tunai. Maka lalu beliau katakan, faman zada austazada faqad arba. Siapa yang ingin menukar emas dengan emas tadi, kemudian dia ingin menambah lebih, maka dia telah terjerumus dalam riba. Jadi tulis riba fadl itu adalah tadi apa? Riba yang berlebih pada barang. Ya, contoh riba fadl, ini kita bahas riba fadlnya. Kalau tadi itu aturan umum ya, sekarang contoh riba fadl. Contoh riba fadl, emas 24 karat sebanyak 1 gram ditukar dengan emas 18 karat 3 gram. Lihat tadi aturan dalam tukar menukar emas tadi bagaimana? Aturannya, syaratnya ada berapa yang harus dipenuhi? Dua. Yaitu harus apa? Harus sama jumlahnya. Satu dengan tiga, sama atau tidak? Tidak sama. Kalau tidak sama seperti ini disebut dengan riba fadl. Ya, itu disebut dengan riba fadl. Ada yang berlebih. Sama tadi, tukar rupiah 10.000. Satu pecahan. Ditukar dengan 1.000 pecahan 9.000. Jadi cuma dapat 9 lembar. Riba atau tidak? Riba. Masuk riba apa? Fadl. Kemudian ada riba yang kedua sekarang. Disebut dengan riba nasi'ah. Disebut dengan riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu artinya riba karena ada penundaan. Riba karena ada penundaan. Contoh, ya, riba karena ada penundaan atau ya tidak tunai atau tidak tunai. Contoh tadi yang bermasalah tadi, contoh menukar emas dengan rupiah secara kredit atau jual beli emas secara kredit. Ada yang tertunda enggak? Ada. Tertundanya itu tadi, ya, tertundanya itu tadi, ini yang disebut dengan riba nasi'ah. Itu yang disebut dengan riba nasi'ah. Jadi dalam barter tadi itu bisa ada riba fadl, bisa ada riba nasi'ah sekaligus, atau cuma ada riba nasi'ah saja karena tidak tunai. Ya, karena tidak tunai. Contoh juga misalnya, ada yang beli emas punya telepon. Ya, beli emas punya telepon, dia transfer uang di ATM. Barangnya emasnya mana? Nanti besok. Besok akan sampai di tempat antum. Tunai atau tidak? Itu tidak tunai. Kecuali kalau dia masukkan uang di ATM, langsung tukang pos, langsung ini barangnya. ya, itu masih nyata, masih tunai. Tapi kalau tidak seperti itu ya tidak, ya nanti ada riba nasiah di sini karena ada yang tertunda. Kemudian riba yang ketiga lagi, jenis ketiga, disebut dengan riba qard. Riba qard, Qordh, Qordh, ya, qard. Kalau bahasa Arabnya, ya, qaf ra dha. Riba qard. Artinya riba dalam utang piutang. Dan ditarik manfaat atau keuntungan dalam utang piutang tersebut. Dan ditarik manfaat atau keuntungan dalam utang piutang tersebut. Ingat kaidah yang dikatakan oleh para ulama, ini dikatakan oleh Ibnu Qudamah, dan ini ijma, kesepakatan para ulama. Kalau ada hadisnya, hadisnya dhaif. Ya, namun ini jadi ijma. Jadi ijma ini yang kita pakai, kesepakatan ulama ini yang kita pakai, yaitu perkataan yang maknanya adalah kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Setiap utang piutang. Setiap utang piutang yang di dalamnya ditarik manfaat atau keuntungan, maka itu adalah riba. Kaidahnya apa tadi bunyinya? Kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Ya, kullu qardin jarra manfa'atan fahuwar riba. Setiap utang piutang yang di dalamnya itu ada manfaat atau keuntungan, maka itu adalah riba. Contoh tadi, ya, ini dalam masalah utang piutang. Meminjamkan 1 juta, kembalinya 1.050.000. Ada tambahan enggak di situ? Ada tambahan. Kenapa tambahan ini tidak dibolehkan? Karena ini transaksi utang piutang. Utang piutang itu bukan cari untung. Kalau jual beli baru cari untung. Kalau utang piutang itu nolong orang. Apa mau menolong itu mau cari untung? Tidak. Itu transaksi sosial. Ya, kita transaksi cuma-cuma saat itu. Nah, kemudian contoh yang lainnya itu seperti misalnya dalam gadai. Misalnya ada yang butuh uang 10 juta. Terus yang butuh uang ini punya tanah. Ya, pakai sertifikat tanah tersebut digadaikan. Pakai sertifikat tanah tersebut digadaikan. Ya. Lalu tanah tadi oleh orang yang beri pinjaman dimanfaatkan sampai utangnya itu selesai dikembalikan. Dipakai bertahun-tahun, dimanfaatkan. Ya. Penghasilannya untuk yang minjamkan uang tadi. Maka pemanfaatan tanah di sini, tanah gadaian di sini, pemanfaatannya inilah riba. Walaupun pengembalian utangnya 10 juta, kembalikan 10 juta. Karena ada pemanfaatan di sini tambahan, dia manfaatkan tanah tadi untuk gadaian tadi, maka itu adalah riba. Ini termasuk riba qard. Contoh lagi, riba dalam transaksi yang mereka katakan mudharabah. Bisa atau tidak dalam transaksi tersebut? Bisa. Dalam transaksi mudharabah bisa, nyatanya itu adalah riba. Jika apa? Ingat yang namanya mudharabah. Mudharabah itu artinya bagi hasil. Untung kita bagi bersama dan rugi juga kita bagi bersama. Untung kita bagi bersama, rugi juga kita bagi bersama. Nah, di sini dalam transaksi mudharabah, jika yang terjadi cuma ingin untung saja, enggak mau rugi. Ya, jadi dia katakan, "Iya, baik kita usaha bersama ya. Namun kalau untung ya kita bagi bareng-bareng. Kalau rugi kamu pokoknya kembalikan uang saya. Kembalikan modal yang saya berikan secara utuh." Berarti kan enggak pingin ada rugi kan? Enggak pingin. Maka seperti itu ya. Ini hakikatnya bukan transaksi mudharabah, tetapi hakikatnya adalah pinjamin uang kemudian narik untung dari peminjaman uang tersebut, walaupun dinamakan mudharabah. Jadi yang berani ngambil untung itu juga harus berani nanggung rugi. Ada kaidah yang disimpulkan dari hadis, ya, dari hadis Aisyah, Nabi SAW itu mengatakan al-kharraj bid-dhamman. Siapa yang berani ya nanggung rugi, itulah yang berhak mendapat untung. Pernah ada seorang budak, hadis ini diceritakan bahwasanya ada seorang budak. Ya, ada seorang budak yang pernah dibeli oleh seseorang. Kemudian sudah dimanfaatkan. Beberapa hari kemudian ternyata budak tersebut itu diketahuan punya cacat, tapi sudah dipakai. Kemudian yang beli ini protes. Dia lapor pada Nabi SAW, "Wahai Nabi SAW, ini ada yang jual budak, tetapi budak ini ternyata saya lihat beberapa hari itu cacat. Tapi dia sudah pakai." Maka Nabi SAW itu katakan, "Al-kharraj bid-dhamman." Siapa yang berani ambil untung, dia harus berani nanggung rugi. Kamu kan tadi sudah manfaatkan budak tersebut kan? Kalau dapat rugi ya sudah, salahmu. Karena kamu sudah ambil untung, maka harus berani nanggung ruginya juga. Maka ini jadi kaidah dalam akad mudharabah juga. Siapa yang berani ambil untung, maka dia harus berani nanggung rugi. Kalau dia cuma ambil untung saja, berarti hakikatnya dia pinjamkan uang, suruh kembalikan lebih. Ya, jadi kalau ada yang mau ikut mudharabah seperti itu, ya, dia nabung, katanya ini transaksinya mudharabah. Ya, kalau dapat untung ya sudah bagi bareng-bareng, kalau rugi berarti tabunganmu juga harus minus. Ya, jangan untung terus toh diterima, rugi juga harus diterima. Berarti tabunganmu nanti resikonya juga nanti ada minusnya, dikurangi. Jadi jangan pengin nambah terus, nambah-nambah. Rugi juga kalau ada rugi ya harus nanggung. Nah, itu tiga macam riba yang dijelaskan kali ini. Yaitu yang pertama adalah riba fadl, yang kedua riba nasi'ah, yang ketiga riba qard. Ada pertanyaan? Ya. Ya. Jadi ketika pinjam ini dikatakan bukan riba, tapi ini adalah biaya administrasi. Transaksinya gimana di awal? Itu di lembaga apa? Bank. Hakikatnya itu riba. Ya, hakikatnya itu riba walaupun atas namakan syariah. Bagaimana bila menjual barang yang digunakan oleh orang lain namun mengakibatkan mereka leluasa untuk membuka auratnya? Misal menjual pakaian yang tidak syar'i. Misalnya di sini ya seperti baju yang lengan pendek untuk muslimah. Atau yang lebih parah lah jual ukensi misalnya ya. Jual ukensi. Sekarang kalau kita jual ukensi misalnya di pasaran, yakin kalau ukensi ini cuma pakai di dalam rumah. Kita taruh barang gini ya, dipajang ini ya. Kita jual ini baju butik ya, ini butik untuk perempuan saja. Yakin butik ini nanti baju seperti ini dipakai cuma di rumah saja? Ada yang bisa seperti itu? Atau si penjual berani bilang, ya, "Mbak, kamu beli baju ukensi ini tapi tolong jangan pakai di luar rumah. Pakai di dalam rumah saja untuk suamimu atau pokoknya jangan keluar-keluar." Ada yang berani seperti itu sekarang? Ya. Ada pedagang yang berani seperti itu? Ada? Enggak ada. Kecuali di sini yakin memang yang belinya seorang muslimah yang taat, dia menutup aurat, dia beli baju lengan pendek misalnya ini untuk pakaian dalaman dia. Maka tidak ada masalah. Dia beli celana ya, untuk ini juga dalaman dia ya, biar lebih tertutup. Ya, maka tidak ada masalah. Namun kalau ini dijual ke orang awam ya, apalagi ini butik taruh di mall lagi ya, jual pakaian-pakaian seperti itu yang seksi ya, maka jelas tidak boleh. Jadi ini cuma boleh dijual kepada orang yang ya, yang memang memakainya dengan benar. Bagaimana hukumnya mengambil KPR rumah dengan bank? Kalau transaksinya melibatkan pihak ketiga seperti saya contohkan dalam jual beli motor tadi, maka riba atau tidak? Riba. Kalau transaksinya dengan bank, ya, transaksinya dengan bank ada. Kalau telat pembayarannya setiap bulan dikenakan denda, maka itu juga berarti menyetujui riba, tidak boleh. Atau tidak ini langsung kepada pembayarannya, mungkin kepada developernya langsung, ya, transaksi dengan developernya, cicilan kepada developernya langsung. Kalau tidak dipersyaratkan denda tadi, maka tidak ada masalah. Namun kalau dipersyaratkan denda, maka ini yang jadi masalah. Jadi KPR di sini yang ada ya, dari transaksinya ya, kebanyakan itu bermasalah. Jarang atau sedikit sekali yang tadi orang yang punya rumah tadi kemudian dikreditkan tadi tanpa ada denda, atau dia cuma ingin saja uangnya itu kembali. Sedikit yang seperti itu yang menempuh jalan yang halal. Bagaimana hukumnya menjual emas ya sebagai tukang sehingga harganya itu, menjual perhiasan emas sehingga harganya itu lebih tinggi? Perhitungannya adalah ada upah tukangnya di situ. Maka seperti itu tidak ada masalah. Karena di sini ada biaya pengolahan, menjualnya pun lebih mahal pun tidak ada masalah. Bagaimana bila meminjam uang di bank konvensional? Apa yang harus dilakukan bila sudah terlanjur dan angsurannya masih beberapa tahun lagi? Yang jelas meminjam uang di tempat seperti ini adalah transaksinya itu adalah riba, atau dia menyetujui transaksi riba, itu tidak boleh. Kemudian kalau sudah terlanjur, maka solusinya cari pinjaman yang halal, lalu dia segera melunasi utangnya tersebut. Atau dengan dia itu bekerja keras, maka nanti dia berusaha untuk melunasi utang tersebut, segera lunas. Jangan berlama-lama meminjam uang di tempat seperti itu, dan bertobat tidak mau mengulanginya lagi di masa akan datang. Bagaimana jika seorang penjual membeli barang satu set berupa pakaian gamis dan selendang pendek yang biasa dipakai oleh orang awam ya sebagai jilbab, namun ketika menjual kembali si penjual mengambil selendang tadi dan si konsumen setuju dengan hal itu ya, apakah bisa dikatakan si penjual tidak memberi hak konsumen kalau memang seperti itu dan itu sesuai dengan harga ya? Artinya itu juga tidak menghilangkan hak sebenarnya, dia ambil simpan dan harganya memang gamisnya seperti itu, yang dia ambil di sini selendang tadi itu juga tidak terlalu tinggi harganya, maka dia ambil malah ini termasuk menolong orang lain supaya tidak ya memakai pakaian yang kurang menutupi aurat. Kemudian sebagai penjual toko online sangat dibutuhkan gambar barang yang dijual. Terkadang di gambar ada keterangan free pasmina, pasmina ya. Artinya namun di keterangan satu tulis tanpa pasmina. Iya. Ketika ditanya tadi pasmina itu maksudnya selendang pendek tadi ya. Ketika ditanya konsumen saya bilang tanpa pasmina. Ya, ketika ada konsumen yang setuju dengan hal tersebut, apakah hal seperti itu diperbolehkan? Kalau disetujui konsumen, maka itu sudah didasari saling ridho, maka tidak ada masalah. Bagaimana hukum jual beli binatang peliharaan seperti kucing, kelinci? Kalau kucing, ini ada hadis yang melarang upah jual beli kucing. Ya. Sehingga jual beli kucing itu tidak dibolehkan. Di sini ada perselisihan untuk kucing yang diambil manfaatnya misalnya apakah dibolehkan ataukah tidak ya. Di sini sebagian ulama membolehkan untuk kucing yang bisa diambil manfaat. Misalnya untuk jaga rumah ya atau biar rumah itu terjaga dari tikus misalnya ya. Ada sebagian ulama membolehkan hal ini. Namun wallahu alam hadis menyatakan umum itu berlaku untuk semua kucing. Jadi jual beli kucing tidak dibolehkan. Kalau kelinci masih dibolehkan. Dan bagaimana pula hukumnya jual beli barang yang berhubungan dengan pemeliharaannya? Kalau hewan yang dipelihara adalah hewan yang haram, misalnya jual beli kandang anjing. Ya, atau aksesoris anjing. Atau makanan anjing, maka tidak boleh. Ini mendukung suatu yang diharamkan. Bagaimana dengan kasus ini? Apakah termasuk riba? Bapak A meminjam 3 gram emas pada tahun ini kepada Bapak B. Bapak A meminjam 3 gram emas pada tahun ini kepada Bapak B. Ya, namun Bapak A bisa mengembalikan emas tersebut di tahun depan dan ternyata harga emas di tahun ini dan tahun depan itu harganya berbeda. Harga emas tiap tahun itu meningkat. Namun karena sudah perjanjian maka Bapak A tetap mengembalikan 3 gram emas meskipun harganya naik. Kalau pinjam emas kembalikan emas maka tidak ada masalah. Ya, pinjam emas kembalikan emas itu tidak ada masalah. Namun kalau triknya itu pakai misalnya dia transaksinya itu dengan emas. Ya, dia pinjamkan rupiah. Namun dia katakan bahwasanya kita lihat harga emas. Kalau harga emas naik berarti pinjaman tadi jadi ikut naik juga kembalikan. Makanya tidak boleh. Apa saja syarat investasi yang dibenarkan secara syariat? Syaratnya tadi sebagian sudah diterangkan yang namanya investasi. Kalau ini yang dimaksudkan adalah mudharabah ya. Kalau yang dimaksudkan sini adalah pinjamkan uang ya. Kita bahas dulu tentang peminjaman. Ya, kalau peminjaman, ya berarti ini bukan untuk cari untung. Kalau dia pinjamkan modal, maka pinjamkan modal 20 juta, kembalikan juga 20 juta. Kalau bentuknya itu adalah untuk cari untung, berarti yang dimaksudkan sini adalah mudharabah. Maka kalau berani bagi untung, maka berani juga harus bagi rugi, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Ya. Kemudian ada bentuknya juga investasi di sini maksudnya adalah ijarah. Artinya mengupah orang lain, jadi orang lain kerja untuk kita. Kita berikan modal nanti ada yang kerja di situ, ya. Kemudian nanti dari hasil keuntungan yang ada itu sepenuhnya jadi milik kita. Kemudian nanti dibagikan kepada orang-orang yang kerja. Ini kalau seperti ini dibolehkan, ya. Ini seperti kita memperkerjakan orang. Jadi misalnya kita punya modal 50 juta, kita bikin usaha bakso, ya, usaha bakso yang besar-besaran. Kemudian ada pekerja di situ, ada manajer di situ kita biayai, ada pekerja-pekerja di situ dibiayai. Kemudian keuntungan jadi milik penuh ya kepada kita. Dan rugi juga kita yang nanti yang nanggung. Maka seperti ini transaksinya disebut ijarah, ini dibolehkan. Sebutkan atau jelaskan tentang dropshipping dan solusinya. Tadi saya sudah singgung kalau yang jadi reseller. Reseller itu orang yang biasa pajang barang atau promosikan. Ya, resellernya itu sudah diamanahi oleh produsen yang punya barang atau dia itu sebagai agen, maka tidak ada masalah untuk menjualkan lagi. ya, untuk menjualkan. Terserah yang kirim barang nanti langsung dari produsen langsung kepada konsumen, atau dari reseller itu sendiri yang nanti langsung kirim, tidak ada masalah, ya, asalkan tadi pokoknya dengan syarat dia sudah dapat izin atau dia sebagai agen. Ya, yang masalah nanti ketika barang itu rusak, maka pihak reseller juga harus berani nanggung rugi. Sebagaimana dia bisa mendapatkan untung, maka dia juga harus berani nanggung rugi saat itu. Bagaimana hukum meminta atau meminjam uang orang yang bekerja di bank? Apakah tergolong orang yang menerima riba? Kalau transaksinya yang kirim pertanyaan terakhir tadi, kertasnya masuk kipas angin, tolong ditulis ulang. Ya, yang kirim pertanyaan terakhir tadi, kertasnya masuk kipas angin, tolong ditulis ulang. Jadi untuk orang yang jadi bekerja di tempat riba, bekerja di tempat riba, bolehkah kita bertransaksi dengan dirinya? Ini dulu yang kita jawab. Kalau transaksinya itu sifatnya mubah, maka uang tadi, ya, uang yang dari orang yang bekerja di tempat riba ini, uangnya itu ketika disalurkan dengan jalan yang halal, maka uang tersebut boleh dimanfaatkan oleh orang yang menerima. Contoh misalnya, kita ditraktir oleh orang yang bekerja di tempat riba, ditraktir makan-makan. Apakah uang ini yang kita ditraktir ini haram untuk kita? Jawabannya tidak. Ada kaidah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin untuk masalah ini, karena orang yang bekerja di tempat riba ini adalah pekerjaannya, usahanya itu yang haram. Ya, usahanya itu yang haram. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, uangnya tadi itu haram bagi dirinya, tidak haram bagi orang lain. Jadi kalau dia salurkan dengan jalan yang halal, ya, misalnya tadi dengan mentraktir, itu berarti hadiah. Misalnya dia berikan waris, maka itu berarti juga hadiah cuma-cuma. Ya. Atau dia transaksinya sini seperti pinjamkan kepada kita dengan jalan yang halal, maka boleh kita manfaatkan uangnya. Jadi dosanya itu cuma dia yang nanggung. Ya, cuma dia itu yang nanggung, bukan orang lain. Bolehkah iklan atau penjualan di mading yang ada di dalam masjid? Walau alam tentang masalah jual beli di dalam masjid, yang terlarang adalah akadnya langsung. Ya, Nabi SAW itu sampai mengatakan, doakan kepada orang yang melakukan jual beli dalam masjid, mudah-mudahan engkau tidak mendapatkan untung, ya, mudah-mudahan engkau tidak mendapatkan untung. Ya, mudah-mudahan engkau tuh merugi. Nabi SAW katakan demikian. Ini ditujukan pada akad transaksinya, ada barang, ada uang. Kalau dilakukan di dalam masjid atau masih di lingkungan masjid, masih masuk dalam pagar masjid, maka itu tidak dibolehkan. Sedangkan pemasangan iklan, iklan di sini tidak transaksi. Ini bukan transaksi jual beli. Kalau iklan di sini tidak termasuk, namun ahsannya urusan dunia itu tidak dilakukan di masjid. Ya, karena di masjid itu untuk perdagangan akhirat, bukan untuk perdagangan dunia. Namun dari sisi, ya, dari sisi fikihnya, ini seperti ini tidak dihukumi bermasalah. Yang bermasalah jika ada transaksi langsung jual beli. Jual beli kucing-kucing tadi dikatakan dilarang. Ada kasus diantara sesama pecinta kucing, mereka tidak menyebutnya sebagai ketika itu tidak menyebutnya sebagai jual beli, tetapi saling adopsi. Ada sejumlah uang yang dibayarkan sebagai biaya pengganti perawatan. Hakikatnya itu, ya, kalau dalam masalah ini, kalau saling adopsi, walau alam ini hakikatnya tidak sampai jual beli. Ya, kalau jual beli itu berarti jadi kepemilikan. Kalau ini tidak jadi kepemilikan penuh, artinya ini masih milik si A, yang ini masih milik si B, cuma satu dan yang lainnya ini saling pelihara, maka di sini tidak ada masalah. Ini tidak ada jual beli di sini. Ya, di sini penggantinya tadi betul ini sebagai perawatan, ini juga tidak ada masalah. Bagaimana untuk lembaga bank yang sudah menggunakan sistem mudharabah? Tadi sudah dijelaskan, kalau mudharabahnya berani nanggung rugi ketika sudah mendapatkan untung, maka seperti itu dibolehkan. Namun yang ada saat ini tidak mungkin. Untung saja yang diperoleh, rugi enggak mungkin nasabah mau nanggung. Nasabah cuma pengin apa? Untung saja diperoleh bareng-bareng bagi hasil. Namun kalau rugi tidak. Bagaimana hukumnya seorang bekerja di bank konvensional di bagian HRD ya, yang tidak berkaitan langsung dengan transaksi riba? Wallahualam, kalau tidak ada kaitan langsung dengan transaksi riba, dia tidak terkena laknat. Namun ahsannya mencari tempat yang lain ya, biar dia aman dari riba ya, dan segala macam bentuk-bentuknya ya. Seperti itu tidak ada masalah. Misalnya ada yang menjadi satpam, satpam jaga bank misalnya, itu tidak ada kaitannya dengan transaksi riba. Tidak ada kaitan langsung jadi pemakan riba, jadi penyetor riba, jadi saksi, jadi penulis, itu tidak ada. Kalau seperti itu maka tidak ada masalah. Cleaning service di bank juga tidak ada masalah ya. Namun asalnya dia cari tempat yang lebih bagus biar tidak terfitnah dengan lembaga tersebut. Bagaimanakah apabila kita meminjamkan uang lalu saat dikembalikannya meminjam memberikan hadiah berupa parcel atau makanan? Apakah yang seperti ini juga dikatakan mengambil manfaat? Perlu dilihat. Jika itu jadi syarat di muka atau sudah jadi urf, pokoknya kalau pinjam uang ya di mana-mana ya pasti ada tambahan. Urfnya di masyarakat seperti itu, kebiasaan di masyarakatnya seperti itu. Ya kalau pinjam uang ya apa-apa ya harus ada tambahan beras lah, ada tambahan parcel lah dan seterusnya. Kalau itu dipersyaratkan di awal atau sudah jadi urf, maka jelas-jelas ini tidak boleh diterima. Namun kalau itu tidak ada sangkut pautnya dengan urf, tidak ada, cuma bentuk berbuat baik ya, maka seperti itu tidak ada masalah. Bagaimana penjual toko disuruh untuk menjual rokok, apakah gajinya halal? Ya, intinya pertanyaannya seperti itu. Kalau kasusnya seperti ini maka ya, uangnya itu nanti bercampur, karena ada pekerjaan yang dia urus itu halal, ada pekerjaan yang dia urus itu haram. Maka asalnya untuk menghindari seperti ini ya, dia keluar dari pekerjaan seperti ini. Ya, karena di dalamnya itu ada bentuk transaksi yang tidak halal. Ya, jadi dia cari pekerjaan, keluar dari pekerjaan tersebut dan cari pekerjaan yang halal, itu yang lebih baik daripada hartanya itu bercampur dan tidak jelas. Bolehkah menyewakan rumah yang sedang ia sewa? Ya, seperti ini dibolehkan ya, asalkan ini lebih bagus meminta izin kepada pemilik rumah yang sebenarnya. Apabila hutang 1.550, 1.850, lalu dibayar 2.000, sisanya diikhlaskan, bolehkah? Jawabannya boleh, karena sudah sukarela, tidak dipersyaratkan di awal. Jika jualan online, lalu menampilkan contoh barang yang bukan dagangannya, apakah dibolehkan? Kalau yang dimaksud dia itu menjanjikan barang itu datang dan dia belum memiliki saat itu masih dibolehkan, karena termasuk transaksi salam, termasuk jual beli salam. Ya, jual beli salam itu uang dahulu di muka, tunai. Barang nanti akan dijanjikan. Uang terlebih dahulu di muka, tunai, barang nanti akan dijanjikan. Ya, dia menjual jaminan. Jadi dia jaminkan nanti barang itu datang kepada pembeli, maka seperti ini tidak ada masalah, walaupun dia tidak memiliki barang saat itu. Ini tidak termasuk jual beli barang yang bukan kamu miliki. Kenapa? Karena yang dia jual itu adalah cuma jaminan, dia janjikan barang ini datang. Sedangkan yang dimaksud jual beli barang yang belum kamu miliki, ini HP ya, ini milik orang lain, HP-nya ini, tidak yang lainnya, dia jual milik orang lain, maka itu tidak boleh. Tapi kalau dia katakan saya jual HP Samsung ini ya, pokoknya yang ini saya datangkan pada kamu, berarti dia tidak tentukan barangnya, bebas. Dia bisa ambil dari toko ini, dia bisa ambil dari toko itu, dia bisa ambil dari toko lainnya, bebas. Pokoknya dijaminkan barang ini nanti akan datang seperti ini, plek. Maka tidak ada masalah. Namun dalam perinciannya di sini ditanyakan apa perlu disebutkan contoh barang bentuknya semisalnya. Cukup dijelaskan spesifikasinya itu seperti apa. Itu sudah mewakili ya, mewakili benda secara utuh, atau fotonya ditampilkan kemudian spesifikasinya seperti ini. Memorinya berapa dan seterusnya yang perlu disampaikan kepada si pembeli, maka itu disampaikan lewat keterangan saat itu. Bagaimana hukum menjual mukena yang berwarna-warni? Satu kondisi ya, ini lebih memperingan dalam masalah jilbab bagi orang awam, karena orang awam mungkin belum memahami jilbab yang syar'i itu seperti apa. Yang penting mereka menutup aurat, artinya itu masih diberikan keringanan. Namun asalnya memang kalau kita adalah penjual yang sudah mengetahui hukum-hukum syar'i, tidak menjual ya jilbab yang seperti ini ya, karena nanti akan dipakai oleh orang untuk berhias diri ya, bertampilan yang menggoda yang laki-laki lain ya, maka seperti ini mesti dihindari. Ada lagi? Ya. Berarti kurang. Kalau kurang kita yang nanggung. Kalau lebih kita juga nanti buat kita gitu. Jadi di sini tergantung saling ridho saja di antara yang order sama si penjahit. Iya. Perjanjiannya juga harus ditegaskan. Bagaimana jika kurang, ya bagaimana jika lebih, itu nanti barangnya milik saya ya, kainnya milik saya. Kalau memang disepakati seperti itu tidak ada masalah. Ya, kalau terus kurang nanti kami yang tanggung, ya berarti juga tidak ada masalah. Di sini akadnya pokoknya saling ridho saja di situ. Kalau sudah disetujui seperti itu, maka tidak ada masalah. Namun kalau si yang order itu tidak terima, yang lebih barang yang lebih sini kembalikan, kain yang lebih kembalikan, maka tidak boleh. Dia harus tarik. Ya. Kalau kurang, kamu kan tadi janjikan seperti itu, ya risiko kamu nanggung sendiri. Ya, jadi di sini tergantung perjanjiannya di muka seperti apa. Jadi harus jelas. Intinya di sini buat kejelasan di awal transaksi. Ya, ada lagi. Bagaimana? Nanti insyaallah ya, tentang menyalurkan hasil riba. Setelah istirahat aja ya. Setelah istirahat aja kita lanjutkan tanya jawab ya. Saya ada materi nanti terakhir aja ya. Karena sudah dikatakan waktu istirahat terlebih dahulu. Insyaallah berapa menit istirahat? 10:15 kita lanjutkan lagi. Ya 10:15 kita lanjutkan lagi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.